Ya, Ustaz Jo sudah mengeluarkan surat taubat sudah 4 hari. Hari ini atau 3 hari? Tidak ada istilahnya sebagaimana mereka melihat adanya sebuah kesalahan pada beliau. Akan disebarkan detik itu juga. Tapi sudah 4 hari. Tidak. Ya, bahkan justru di hari hari kedua. Ya, setelah Ustaz Jo mengeluarkan surat taubatnya, situs mereka, situs pencari al-haq mengeluarkan tulisan yang baru lagi. La haula wala quwwata illa billah. Dan ketika dikhabarkan kepada Syekh Abdul Hadi, beliau sangat kaget. Apa yang mereka inginkan sebenarnya? Tadinya menuntut mana surat taubat? Terus surat taubat sudah keluar baru buat daurah. Ya, surat taubat sudah keluar baru keluar daurah. Surat taubat sudah keluar masih juga disikat. La haula wala quwwata illa billah.